Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. معاشر الأحبة Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Materi bahasan kita pada giliran kitab Al-Usul Tsalatsah. Kita telah sampai pada halaman yang ke-9. Disebutkan oleh muallif, yakni penulis, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, pada matannya, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah, kata beliau rahimakallah, adalah bentuk doa yang maknanya semoga Allah Jalla wa'ala rahmati engkau, annahu yajibu alaina, bahwa menjadi kewajiban bagi kita, ta'allum arba'i masail, untuk mempelajari 4 masalah. Maka yang akan kita bahas malam hari ini pada kata yajibu. Masing-masing memperhatikan pada kata yajibu, annahu yajibu alaina, bagi ummahat. Mudah-mudahan suara sudah tersampaikan di sana. Masing-masing menenangkan diri, tidak ada yang berbicara satu dengan lainnya. Jika masih dilakukan, maka tolong saling menasehati. Karena waktunya sangat sebentar antara maghrib dengan isya, sekitar 35 menit. Maka dibahaslah oleh Syekh Salih bin Fauzan al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Antum perhatikan di bawah garis pada tulisan tebal, qawluhu yajibu. Apa yang diucapkan oleh beliau tentang kata yajibu? Maka lebih lanjut Syekh Salih al-Fauzan menerangkan definisi kata yajibu, yakni al-wajib itu, kata beliau, ma yusabu fa'iluh wa yu'aqab tarikuh, diberikannya pahala bagi pelakunya dan terancam siksa bagi yang meninggalkannya. Itulah definisi al-wajib, mengharuskan atau mewajibkan bagi kita semua untuk melakukannya. Tidak bisa ditawar, karena itu merupakan suatu perkara yang menjadi keharusan, yang keharusannya itu bagi setiap individu, dan jika ditinggalkan maka terancam siksa padanya. Kemudian beliau lebih lanjut menambahkan faedah ilmu kepada kita, al-mustahab yang merupakan dari sisi definisi adalah ma yutabu fa'iluh wa la yu'aqab tarikuh. Diberikannya pahala bagi pelakunya dan tidak tersiksa atau disiksa bagi yang meninggalkannya. Itulah makna al-mustahab. Maka sebagaimana telah disinggung pada kajian lalu, bahwa al-mustahab juga semakna dengan kata sunnah dalam pengertian fikih. Jika diamalkan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan maka tidaklah berdosa, tidak mengandung risiko ancaman baginya. Ini definisi pengertian fikih. Maka jika ditanya, sunnah itu memiliki empat makna, maka siapa yang bisa menyebutkan makna dari sunnah yang telah disampaikan pada kajian lalu? Ada berapa pengertian sunnah? 6, Abu Sakinah. Fadal, antum. Sebutkan saja berapa jumlahnya bagian tersebut. Ada 4 makna. Yang pertama, bahwa sunnah itu maknanya adalah ad-din, agama itu sendiri. Sunnah itu berarti ad-din atau berarti as-syari'ah, syariat agama ini atau akidah. Kembali kepada sunnah, yakni kembali kepada ad-din, kembali kepada syariat yang hak, kembali kepada akidah yang benar. Yang kedua, sunnah adalah wahyu yang kedua. Ini Al-Quran dan ini adalah sunnah. Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih sebagai rujukan dalam agama ini, Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga adalah lawan dari bid'ah. Ini amalan yang sunnah, ini amalan yang bid'ah. Ini amalan yang diajarkan, disyariatkan oleh Rasulullah SAW, ini amalan yang menyelisihinya. Sedangkan yang keempat, sunnah dalam pengertian fikih tadi, diamalkan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan maka tidak berdosa baginya. Maka lawannya adalah makruh. Diamalkan tidak mengapa, jika ditinggalkan dia mendapatkan pahala. Nah, maka ada beberapa bagian pula hukum-hukum dalam pengertian fikih. Di antaranya wajib, demikian pula mustahab atau sunnah itu sendiri, kemudian makruh, kemudian haram, dan kemudian juga adalah al-mubah. Maka Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala tambahkan berikutnya, al-mubah. Al-mubah la tawabu fi'luhu fi fi'lih wa la iqab fi tarkih. Tidak mendapatkan pahala dalam melakukannya dan tidak pula mendapatkan dosa di saat dia meninggalkannya. Artinya amalan itu boleh-boleh saja. Amalan itu mubah. Silahkan kalau mau dilakukan. Maka kita dapatkan 2 tambahan definisi dari beliau hafizahullah ta'ala. Selain wajib, yaitu mustahab, dan demikian pula sunnah. Maka artinya pada matan di atas, menjadi suatu kewajiban yang tidak bisa ditawar bagi setiap individu, menjadi keharusan bagi setiap diri kita untuk mempelajari 4 masalah. Kewajiban yang harus, dan jika ditinggalkan bagi seorang muslim maka akan mengakibatkan ancaman baginya. Maka kata beliau mengembalikan kepada kata yajid, anna hadzal amr laisa minal mustahab. Ketahuilah bahwa mengapa penulis sebutkan pada matan itu dengan kata yajib, anna hadzal amr laisa minal mustahab, menunjukkan bahwa masalah ini adalah bukanlah sama sekali termasuk mustahab. Silakan bagi yang mau belajar mempelajari empat masalah tadi, silakan. Yang mau ya dapat pahala, yang tidak maka tidak mengapa, tidak dosa baginya, tidak demikian. Tapi beliau menyatakan yajibu, menunjukkan bahwa masalah itu adalah bukanlah mustahab, wala minal mubah, apalagi termasuk masalah mubah. Boleh-boleh saja seorang muslim mau belajar itu atau tidak, silakan bagi dia untuk memilih. Tidak demikian pula, bal huwa minal wajib al-aini, bahkan justru masalah itu menjadi kewajiban al-aini yang sifatnya individu, masing-masing diri memiliki kewajiban untuk mengetahui, untuk mempelajari empat masalah yang akan disebutkan berikut. فَإِذَا تَرَقْنَا تَعَلُّمْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ فَإِنَّنَا نَأْسَمْ. Kalau kita tinggalkan pelajari empat masalah tersebut, maka sungguh kita berdosa. Antum berikan tanda, فَإِنَّنَا نَأْسَمْ, maka kita berdosa. Kalau ada seorang muslim muslimah tidak tahu empat masalah itu, maka dikategorikan dia berdosa. Kenapa demikian? Karena itu yajibu alaina, merupakan masalah yang wajib bagi kita. Li'annana hadza sya'nul wajib, sekali lagi karena masalah itu adalah masalah yang wajib. Lam yaqul yustahab lana, beliau tidak katakan yustahab lana, disunnahkan atau disukai bagi kita. Au yustahsanu lana, atau sesuatu yang baik buat kita jika mengetahui empat masalah tadi. Sama sekali beliau tidak berkata demikian. Bal qala yajibu alaina wujuban. Maka dengan itu menjadi suatu kewajiban yang mutlak bagi setiap diri. Maka kita diajari untuk mencermati setiap kalimat, setiap kata yang diutarakan oleh para ulama. 6. Terlebih lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya terlebih lagi adalah Al-Quranul Karim. Kenapa digunakan dengan kata ini, kenapa tidak dengan kata yang itu, dan sebagainya. Maka kita diajarkan untuk kritis, bukan sekedar membaca lewat begitu saja, seakan-akan seperti suatu kata biasa. Maka sebagai contoh, para ulama sampai kemudian adanya beda pendapat, masing-masing mengumpulkan dalil-dalilnya. Tidak, masalah ini adalah wajib. Oh tidak, ini adalah masalah ini sunnah. Belum bisa dikatakan wajib. Oh tidak, ini masalah ini wajib. Dengan dalil-dalil yang demikian. Oh tidak, ini tetap bertahan dengan masalah tergolong sebagai masalah yang sunnah. Dengan dalil-dalil yang demikian. Karena masing-masing dengan penetapan hukum tadi mengandung konsekuensi. Mungkin suatu masalah yang bisa diangkat tentang masalah hijab, alam memakai cadar bagi wanita muslimah. Para masyayikh, para ulama di mamlakah hampir-hampir menyatakan secara keseluruhan bahwa memakai cadar bagi kaum wanita hukumnya adalah wajib. Sementara di sisi lain ada para ulama yang menyebutkan bahwa memakainya adalah mustahabbah. Nah, perkara yang disukai. Dan kita telah tahu definisi masing-masingnya. Dengan menyatakan bahwa hukumnya adalah wajib, ketika membukanya apa? Berdosa. Membukanya berarti apa? Haram. Nah, maka kita tidak boleh memilih sesukanya atau yang ringan saja. Saya milih mustahab saja karena saya masih berat untuk melakukannya. Tetapi memilihnya itu adalah dengan dalil. Mana yang tampak kepada kita dalil yang mendekati kepada sunnah, kepada al-haq, maka itu yang kita amalkan. Bukan kemudian mencocokkan atau menyesuaikan dengan hawa dan nafsu kita. Melainkan kita menyadari untuk bersikap sesuai dengan dalil. Ini sebagai contoh masalah. Maka dari dua pendapat tadi, yang selamat adalah dengan memakainya. Jika ada ulama yang menyatakan wajib, dia telah selamat sudah memakainya. 6. Karena dengan membukanya akan tergolong berdosa. Ketika pendapat dari para ulama yang menyatakan mustahabbah, maka dia telah menjalankan perkara yang lebih sempurna dengan menutupnya. Maka ini jalan tengahnya dan jalan selamatnya. Ini sebagai contoh perbedaan hukum yang terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat dengan sunnah. Maka sekali lagi kita memilihnya bukan dikarenakan dengan sebab untuk memilih yang lebih ringan, tetapi diperintah kita untuk memilih berdasarkan dari dalil-dalil yang mantap pada diri kita, untuk kemudian kita jalani dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada masalah bahwa mengapa muallif rahimahullah ta'ala tidak menyatakan yustahab lana, tidak menyatakan pula yustahsan lana, bahkan justru menyatakan yajibu alaina wujuban. Al-wujub maknahu al-hatmu. Wajib itu maknanya al-hatm, sesuatu yang harus, yang tidak bisa ditawar, yang jika ditinggalkan berdosa. Man tarakahu ya'tham, siapa yang meninggalkannya berdosa. Walianna al-ilma la yahsul alaihi illa bitta'allum. Di mana ilmu tidaklah bisa dihasilkan, didapatkan, melainkan dengan cara ta'allum, dengan cara belajar. Wa ta'allum yahtaj ila inayah, ila juhdin, ila waktin. Sementara kalau sudah disebut namanya belajar itu memerlukan inayah, memerlukan juhud, memerlukan perhatian yang serius, memerlukan kesungguhan, dan demikian pula memerlukan adanya waktu yang harus diluangkan. Artinya itu semua apa? Perjuangan. Yang mudah-mudahan antum meluangkan waktu sejenak 40-45 menit maghrib dengan isya itu bagian dari upaya untuk ta'allum. Segala janji dengan teman-teman kalian harus ditunda, harus disingkirkan sementara. Karena apa? Karena demi untuk menghadiri majelis ta'allum. Maka ketika hadirnya pula di majelis ilmu, jangan disia-siakan. Berbicara satu dengan lainnya, ngobrol yang tidak ada manfaatnya, bersihkan majelis itu. Maka ini disengat. Kalau yang bicarakan sesuatu yang bah, tapi kemudian dipandangkan sebagai kepadanya, kemudian terusik. Mengapa dia masih terus berbicara saja dari mulai awal ta'lim sampai selesai, dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga ketika telah diberikan manfaat sehat, kita diberikan waktu luang bisa datang ke sini, maka jangan disia-siakan. Jika suami datang bersama istrinya, suami telah memegang kitabnya, maka istrinya pun perlu diperhatikan agar juga mereka memegangnya. Tentu membantu keseriusan. Ketika kitab sudah ada di pangkuannya, maka akan mengantarkan kepada keseriusan, akan melihat, akan mencatat, akan mendengarkan dengan seksama dan sebagainya. Sehingga perlu diperhatikan pula. Kemudian ditindaklanjuti sepulangnya pula, bila perlu suami bertanya kepada istrinya, antum ngerti tadi apa yang disampaikan di majelis? Usah ngerti, bi, apa itu? Coba jelaskan. Oh, begini, begini, begini, begini. Anti tadi mencatat enggak? Oh iya, mencatat. Coba lihat catatannya. Nah. Apa anti tadi sempat ngobrol dengan teman anti di sebelahnya? Tanya terus. Nah. Sambil pulang, sambil di perjalanan tanya, atau sambil di rumah sambil minum apa teh dan sebagainya, kemudian nanti bisa tanya tadi malam apa yang anti dapatkan dari manfaat, ngerti apa tidak? Kalau belum ngerti, mungkin suaminya bisa menjelaskan, membantu menjelaskan kepadanya, dan seterusnya dan seterusnya. Di situ, dari situ kemudian bisa nantinya suatu saat akan mengambil faedah yang besar, sekaligus adanya keterjalinan antara suami, antara abi dengan istrinya. Nah, walaupun mungkin yang dibahas adalah masalah-masalah yang biasa, tapi dengan komunikasi yang rutin dan selalu akan menimbulkan dampak yang baik. Wa ta'allum yahtaj ila inayah wa juhdin wa waqtin wa yahtaju ila fahmin, dan ta'allum itu ternyata membutuhkan al-fahm, kefahaman. Hadirnya di majelis membuahkan hasil untuk faham apa yang disampaikan, yang diterangkan. Wa ila huduri qalbin, dan memerlukan hudur qalb, hadirnya hati, untuk diresapi apa-apa yang telah didapatkan itu. Bukan sekedar wacana, wawasan keilmuan, tetapi diharapkan bisa diresapi di hatinya. Alhamdulillah telah mendapatkan nasihat dalam majelis, suatu majelis ilmu, kemudian menuntun hatinya kepada al-khair. Hadza huwa ta'allum. Inilah hasil atau target yang didapatkan dengan ta'allum, belajar. Maka perlu masing-masing mengkoreksi diri, selama ini hadir ta'lim, sudahkah mendapatkan manfaat dari ta'lim? Nah, perlu adanya koreksi. Kita sudah luangkan waktu, kita sudah luangkan tenaga, keperluan-keperluan lain kita sudah sisihkan, kemudian kita tidak dapatkan apa-apa, maka rugi. Tapi insya Allah tidak rugi secara mutlak. Dia datang ke majelis ta'lim, dia sudah mendapatkan al-ajar, pahala di sisi Allah. Tapi di samping itu, dia juga mempunyai target untuk faham, untuk mendapatkan ilmu dalam suatu majelis. Kembali kepada apa yang disebutkan tadi, itulah makna yajibu. Annahu yajibu alaina, menjadi kewajiban buat kita. Apa yang diwajibkan? Ta'allum arba'i masail, untuk mempelajari 4 masalah. Maka beliau jelaskan makna masalah. Masalah atau jamaknya masail adalah mabahis. Mabahis itu pembahasan-pembahasan. Summiyat masail, dinamakan itu dengan masail, li'annaha yajibu an yus yus'al 'anha, karena mewajibkan untuk ditanyakan. Dalam adanya suatu pembahasan, karena memang di sana nantinya akan muncul pertanyaan. Wa an yu'na biha, dan sungguh-sungguh untuk dipentingkan. Sehingga dikatakanlah dengan masail. Maknanya adalah mabahis. Kewajiban bagi setiap diri kita mempelajari 4 pembahasan dalam agama ini. Yang 4 pembahasan itu adalah semuanya inti dari agama yang telah Allah turunkan. Berikut dilanjutkan tentang makna al-ilmu. 4 masalah yang dimaksud. Al-ula, antum lihat pada matan di atas. Al-ula, yakni al-ilmu. Maka lebih lanjut Syekh Shalal Fauzan jelaskan. Al-murad bil-ilmi huna, yang dimaksudkan dengan ilmu di sini, huwal ilmu syar'i, adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i adalah ilmu agama ini. Ilmu yang sumbernya dari qala Allah, qala Rasulullah, firmannya Allah, sabdanya Rasulullah, wa qawla sahabah, dan demikian pula perkataannya para sahabah. Itulah ilmu syar'i. Itulah yang diwajibkan untuk dipelajari bagi setiap diri muslim dan muslimah. Li'annahu huwa alladhi yajibu ta'allumuh, yang mana itu diwajibkan untuk dipelajari. Wa hadhihi al-masail yajibu ta'allumuha 'ala kulli muslim, yang mana masalah itu menjadi kewajiban dipelajari pada setiap muslim. Min dzakarin aw unsa, baik dia laki-laki ataupun wanita. Aw hurrin aw 'abdin, baik dia hamba yang merdeka ataupun dia sebagai hamba sahaya sekalipun. Aw ghaniyyin aw faqir, baik dia seorang yang berstatus orang kaya maupun orang yang fakir. Aw malikin aw su'luk, baik dia sebagai seorang raja, seorang penguasa, ataupun dia seorang yang lemah, orang jelata, tetap memiliki kewajiban untuk mempelajarinya. Kullu muslim yajibu alaihi an yata'allama hadhihi al-masail al-arba'. Setiap diri yang namanya muslim memiliki kewajiban untuk mempelajari 4 pembahasan tersebut. Saya nukilkan perkataan Al-Syeikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Hadhihi al-masail yajibu an yata'allamaha al-mu'min wal-mu'minah sigharan wa kibaran. 4 masalah itu menjadi kewajiban untuk dipelajari bagi setiap mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, baik dia masih kecil maupun dia sudah dewasa, maupun dia sudah tua sekalipun. Nah, maka perkataan beliau senada dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, atau perkataan Syekh Shalal Fauzan adalah senada dengan perkataan Syekh bin Baz rahimahullah, yang beliau merupakan salah satu masyayikh atau guru Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala. Nah, berikut juga perkataan Al-Allamah Al-Syeikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. salah satu dari murid Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala pula. هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تشمل الدين كله. فتاويلها empat masalah yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala adalah mencakup perkara agama ini semuanya. Inti dari masalah ad-din yang begitu besarnya adalah terfokus pada empat masalah yang akan kita pelajari. Fahiya jadirah bil'inayah li'adabin nafsiha, sehingga layak, pantas untuk mendapatkan perhatian dengan seksama, karena memang demikian besar manfaatnya. Ini yang menyatakan para ulama kibar, Syekh bin Baz, Syekhul Masyayikh, memberikan suatu komentar yang singkat, padat, untuk bisa dipahami bagi setiap diri. Demikian pula Syekh Ibnu Taimin rahimahumallahu jami'an. Wa hadha ma yusammihi al-ulama bil wajib al-aini. Kita lanjutkan apa yang disebutkan. Maka di sini yang disebutkan atau dikatakan oleh para ulama dengan istilah al-wajib al-aini, kewajiban yang sifatnya aini. Aini adalah setiap individu, tidak bisa diwakilkan. Antum saja yang belajar, nanti saya tinggal ngikut saja, tidak bisa. Tapi masing-masing diri harus berjuang, harus mempelajari. Wa huwa alladhi yajibu ala kulli ahadin minal muslimin. Masih Syekh Shalal Fauzan menjelaskan kata al-wajib al-aini, yaitu menjadi kewajiban bagi setiap diri dari kaum muslimin. Sebagai contoh, kata beliau, fassalawatul khams ala rijal wan nisa. Salat yang lima waktu itu menjadi kewajiban bagi laki-laki dan wanita. Wa salatul jamaah fil masajid ala rijal. Kewajiban untuk salat jamaah di masjid-masjid Allah menjadi satu kewajiban bagi kaum laki-laki, kaum muslimin. Ada wajib ala kulli fardin minal muslimin an yata'allamaha. Maka ini menjadi kewajiban bagi setiap individu, bagi kaum muslimin untuk mempelajarinya. Walidhalik qala yajibu alaina wa lam yaqul yajibu ala ba'dina. Maka oleh karenanya penulis mengapa menyatakan wajib bagi kita dan tidak menyatakan wajib pada sebagian kita. Wa innama qala yajibu alaina, melainkan penulis menyebutkan dengan kata wajib bagi kita semuanya. Ya ma'syaral muslimin, wahai seluruh kaum muslimin. Fahada minal ilmi alladhi yajibu ta'allumuhu alal a'yan. Maka ini menjadi kewajiban bagi setiap diri untuk mempelajarinya. Li'anna al-ilma ala qismain. Karena ilmu itu terbagi menjadi dua bagian. Al-awwal ma yajibu ta'allumuhu 'alal a'yan. Yang menjadi kewajiban bagi setiap diri. Fala yu'dzar ahadun bijahli. Tidak ada udzur bagi seorang pun jahil kepada masalah itu. Wa huwa la yastaqim ad-din illa bih. Di mana tidak akan tegak agama ini kecuali dengannya. Apa contohnya yang menjadi kewajiban setiap diri? Mithlu arkanil Islam al-khamsah. Yakni tentang rukun Islam yang lima. allati hiya asyhadatan, yang terkandung padanya dua kalimat syahadah, wa iqamus salat, menegakkan salat, wa ita'uz zakat, menunaikan zakat, wa shaum ramadan, puasa ramadan, wa haji baitillahil haram, haji ke baitillahil haram. Lima perkara tersebut la yajuz li muslim an yajhalaha, tidak boleh bagi seorang pun dari muslim untuk jahil kepada masalah tersebut. Bal la budda an yata'allamaha, bahkan justru wajib untuk mempelajarinya dengan sebenar-benarnya. Ini bagian yang pertama. Maka salah satu dari rukun Islam yang akan kita hadapi adalah shaum Ramadan. Sehingga insyaallah taala dalam kesempatan-kesempatan berikutnya kita berusaha untuk mengingatkan kembali tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan shaum Ramadan, yang mudah-mudahan lebih siap lagi kita untuk memasuki bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Antum berikan tanda kita sudah masuk pada bagian dari ilmu yang pertama, yakni menjadi kewajiban bagi setiap diri untuk mempelajari dan tidak diperkenankan untuk jahil padanya. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.